rasa bersama. Selalu berharap, tapi semua lenyap. Mungkin Sandra sempat buatmu bahagia. Semua sia-sia, entah bagaimana kosu dengan dia. Baru saling siapa, mungkin kau bukan setakdir. Mungkin ini harus berakhir. Sesemangat untuk jaga kau, tapi Tuhan telah setuju bisa dengan kau. Sayang dia Tuhan, secinta dia nih, yang kasih bisa tong dua setara mau jangan kau pergi setara mau menangis macam saya sendiri. Wah, kenapa begini? Siosa tara mau lihat kau dengan dia, aduh, saya terlanjur sayang bahkan saya setia tapi setara bisa, setara sama, setara bersama, oh sejauh lama ini. Sama